Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini kita diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhadir secara daring kajian online kita membahas tentang kitab Wasatiyati al-Sunnah Jama'ah Bainal Firaq, yaitu membahas tentang sikap moderat Ahlussunnah Wal Jamaah di antara berbagai paham dan aliran. Pembahas kita masih beranjak di titik awal ya, yaitu setelah menjelaskan definisi Ahlussunnah Wal Jamaah pengertian sunnah ya, pengertian sunnah di dalam istilah para ulama. Kemudian kita juga menjelaskan istilah Ahlussunnah di dalam secara historisnya bagaimana, bahwa historisnya Ahlussunnah Wal Jamaah sudah dikenal di masa para sahabat ya, di mana telah kita sampaikan pada majlis yang lalu tentang ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yauma tabayyadu wujuh wa taswadu wujuh, kemudian berlanjut pada generasi tabi'in dan juga para generasi atba' tabi'in, sehingga para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah mengarang kitab-kitab akidah mereka, di antaranya Imam Al-Lakai menulis kitabnya Syarsul Itiqad Ahlussunnah Jamaah, demikianlah Imam At-Tahawi, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang lebih senior daripada Abul Hasan Asy'ari. Ini sebagai jawaban ketika ada orang mengatakan bahwa Ahlussunnah Jamaah itu adalah madhabnya orang Asy'ariyah. Kalau bukan Asy'ariyah dianggap bukan Ahlussunnah Jamaah. Nah, ini satu kekeliruan secara historis penggunaan istilah ini, bahwa sebelum lahirnya Abul Hasan Asy'ari, istilah dari Ahlussunnah Wal Jamaah telah dikenal oleh kalangan para salafus saleh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas penggunaan kalimat Ahlussunnah Wal Jamaah di dalam ungkapan para ulama. Ya. Jika kita lihat ya, kata-kata ahlun itu adalah ahlus syai', ini mulai dari kata-kata ahlun ini makna ahlussunnah. Ahlus syai' akhudna akhasunna bihi. Jadi ini ahlunya, ini ada orang yang terkhusus dengannya ya. Yuqalu fil lughah ahlur rajul akhassuhun nas bihi. Jadi kata ahlul rajul ini orang yang sangat khusus ya, memiliki hubungan khusus dengannya. Jadi memiliki hubungan khusus dengannya. Itu disebut dengan ahl. Ahlul bait adalah orang yang merupakan keluarga Rasulullah SAW, memiliki hubungan khusus dengan Rasulullah SAW, itu jalinan garis keturunan ya. Kemudian disebut juga ahlul bait sukanu, ya ahlul bait adalah orang pemilik rumah ya. Wa ahlul Islam mayadinu bihi, disebut ahlul Islam adalah orang beragama Islam. Wa ahlul mazhab mayyadinu bihi, disebut mazhab ini, ahlul mazhab ini adalah orang yang memiliki menganut mazhab tertentu. Jika kita gunakan ahlu sunnah, artinya orang yang khusus ya, spesial ya, mengamalkan, mempelajari dan menyuarakan atau menyebarkan sunnah. Waktarum tamassukan biha, dan orang yang sangat antusias dan serius dalam mengamalkannya, itu yang disebut ahlu sunnah. Ya, makanya Ahlussunnah bukan sekadar label sebagai pengakuan kita, sementara amalan dan perbuatan kita jauh dari sunnah. Jadi, karena banyak juga ahlu bid'ah hasanah, orang yang mengatakan mereka melakukan bid'ah hasanah, juga mengaku Ahlussunnah. Padahal, ya, kita lihat amalan-amalan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang menyisih sunnah. Maka, sebetulnya yang disebut Ahlussunnah, orang yang benar-benar, ya, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam muamalah, dalam berakhlak, dalam berdakwah, ya, memprioritaskan cara-cara sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Betul-betul berpedoman kepada petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut ahlu sunnah, akhasunnasi biha. Manusia yang benar-benar memiliki hubungan khusus dengan sunnah. Itu artinya. Waktarum termasukkan biha. Dan orang-orang yang sangat dominan dalam amalannya menjalankan sunnah. Watiba'an laha, dan mengikuti sunnah itu sendiri. Qawlan wa amalan wa atiqadan. Baik ungkapan, amalan dan juga keyakinan. Itu disebut ahlu sunnah. Jadi maka kalau ada orang yang di dalam keseharian mengaku Ahlussunnah Wal Jamaah, sementara dalam akidahnya, dalam ibadahnya, ya di dalam madhabnya ataupun pemahamannya menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka itu pengakuan semata dari mulutnya, tetapi dalam kenyataan dan fakta dia bukanlah sebagai Ahlussunnah. Itu artinya. Jadi kalau kita mengaku sebagai Ahlussunnah, betul-betul mempelajari ta'liman. Ya, ta'liman wa ta'alluman wa amalan wa da'watan ya, wa manhajan. Jadi benar-benar mempelajari, mengajarkan, mendakwahkan, mengamalkan ya, dan juga dalam manhaj berakidahnya, beribadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka itulah disebut ahlu sunnah. Akha sunnah sibiha. Betul-betul manusia memiliki hubungan khusus dengan sunnah itu. Ya, tentu dalam keseharian mereka yang selalu menegakkan sunnah Rasulullah SAW, itulah ringkasnya artinya ahlus sunnah itu. Jadi tidak perlu pula banyak pertanyaan siapakah ahlus sunnah, ya dilihat saja keyakinannya dan amal ibadahnya. Ya, walaupun dia tidak menulis di dalam plang rumah atau di lembaga-lembaganya ya ahlus sunnah, ya tidak, bukan al-ibra laisa bil alfat. Ini yang menjadi masalah bukan sekadar label saja. Yang penting itu adalah pengamalan, ya, pengamalan. Karena hakikat sesuatu tidak akan merubah nama. Nama itu bisa saja dilabeli dengan bermacam-macam. Ya, dia umpamanya dia menjual sesuatu yang memabukkan dinamakan oleh dia umpamanya air yang menyejukkan umpamanya. Ya bisa saja orang memakai nama-nama seperti itu. Jadi wa hadzal asbaha mustalahan yutlaqu wa yurad bihi ahadal ma'nain ahada ma'naini. Kemudian istilah ini di dalam keseharian para ulama itu mencakup dua makna. Dua makna. Ada makna al-am, ada makna al-khos. Itu artinya. Ya, yang makna yang pertama adalah makna al-am. Makna yang umum. Yaitu yang secara umum disebut ahlu sunnah dari kaum muslim ini adalah yaitu masuk ke dalamnya semua orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam selain orang Syiah Rafidah. Jadi lawannya Syiah Rafidah. Jadi ini sunni, ini Rafidi atau Syi'i. Ya, itu yang makna secara umum. Jadi setiap kelompok bukan dari kelompok Rafidah atau Syiah disebut sunni. Ya termasuk dalamnya Murji'ah, ya termasuk dalamnya Sufi, termasuk dalamnya Jahmi, termasuk dalam Mu'tazili, ya. Karena dia tidak Rafidi, itu artinya selain kelompok Rafidi, sebut Rafidah disebutlah termasuk Asy'ari, Maturidi, Ahlus Sunnah. Dalam artian secara umum. Ya selama orang ini berseberangan dengan akidah Rafidah, khususnya tentang kemuliaan para sahabat. Ya, utamanya adalah mengakui kekhalifahan yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, ini disebut adalah sunni. Disebut sunni. Itu utamanya dalam pokok pengakuan dan menerima dalam pengakuannya bahwa khalifah Rasulullah SAW adalah burutan dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, selama orang ini meyakini hal ini, dia dianggap adalah sunni, artinya sunni. Walaupun dalam tauhid asma sifat dia memiliki kesalahan dalam masalah qadar, dalam masalah iman dan lainnya. Nah, secara umum dalam arti begini, dia termasuk ahlus sunnah karena lawannya adalah Rafidah. Tetapi secara poin tertentu dalam masalah qadariyah, orang qadariyah tidak masuk sunni dia. Adalah sebuah kelompok qadariyah. Tapi ketika mereka ini adalah orang meyakini imamah atau khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, maka disebut mereka adalah ahlus sunnah. Wa qala hadza rafi, maka dikatakan ini rafidi, orang rafidah, hadza sunni, ini orang sunnah. Wa hadza istilahun am, ini adalah istilah yang umum. Li'anna rafidah humul masyhuruna 'indahum bi mukhalafati sunnah. Kenapa? Karena orang-orang Syiah rafidah adalah orang yang sangat terkenal dalam menyelisih sunnah. Ya, fa jumhur am la tu'raf dirda sunni. Ya, adapun orang-orang yang umum, ya, tidak dikenal mereka itu orang yang musuhi sunni. Jadi mereka yang paling musuhi sunni, sunnah adalah Syiah Rafidah. Ia tidak terkenal di kalangan orang-orang awam, ya orang yang sangat anti dengan sunnah, orang yang sangat anti dengan sunni, ya kecuali orang Syiah Rafidah. Fa idza qala ahaduhum ana sunni, ya apabila ada orang mengatakan saya ini sunni, fa inna ma ma'nahu laysa rafidiyan. Jadi lastu rafidiyan, artinya dia bukan seorang Rafidah. Ya, dia bukan seorang Rafidah. Itu dalam makna penggunaan secara istilah umum. Nah, telah diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, ya, yang menunjukkan makna seperti ini ketika dikatakan kepada Sofyan As-Tsauri, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, wa ma muwafaqatus sunnah, bagaimana bentuk orang yang menjalankan sunnah? Qala taqdimatul syaikhaini Abu Bakar wa Umar, yaitu mendahulukan Abu Bakar dan Umar, ini maksudnya dari Ali radhiyallahu anhu, itu adalah sunni. Fasunni indahu mangkaddamahuma ala ghairihima fil khilafah wal fadl. Ya, maka sunni, orang sunnah menurut atau Sufyan ats-Tsauri di sini adalah orang yang meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar adalah sahabat yang termulia dari selain keduanya, baik secara susunan khilafahnya maupun susunan dalam kemuliaan mereka. Jadi sahabat yang termulia adalah Abu Bakar dan Umar. Selama dia meyakini itu, menurut Sufyan ats-Tsauri adalah dia sunni. Wa lam yuqaddimhuma fa laysa bisunni. Orang yang tidak meyakini keduanya, Abu Bakar dan Umar itu adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah seorang sunnah. Maka dia bukan seorang sunni. Nah. Wa lam yuakhirhuma an martabatihima illa rafidah. Jadi tidak adalah yang menjatuhkan kehormatan, kemuliaan mereka berdua kecuali orang Syiah Rafidah. Kecuali orang Syiah Rafidah. Itu penggunaan secara umum. Ya. Adapun makna yang kedua adalah makna yang khusus, yang benar-benar dalam berbagai sisi keyakinannya, dalam ibadahnya, ya, dalam dakwahnya benar-benar berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Makna akhasun, akhasu wa adayaku minal manal awal. Yaitu makna ini lebih sempit dari makna yang pertama. Kalau makna pertama lebih longgar, mencakup segala orang selain Rafidah, apapun kelompoknya. Selama dia meyakini kemuliaan Abu Bakar dan Umar dari atas segala sahabat-sahabat yang lainnya. Taib. Maka ini kalau makna yang khusus yang lebih sempit adalah yang yuradu bi al-sunnah al-mahdhah al-khalisah minal bidah. Dimaksud adalah orang al-sunnah yang benar-benar bersih dari berbagai bid'ah-bid'ah seperti bid'ah khawarij, rabi'ah, murji'ah, ya khawarij, murji'ah ataupun qadariyah, au jabariyah dan lainnya. Al-jahmiyah, ya qullabiyah, mu'tazilah dan seterusnya dari kelompok-kelompok ahlul kalam. Wa yughbi sayr al-ahwa al-bid'ah. Maka ketika istilah yang khusus ini mengeluarkan semua kelompok-kelompok ahlul ahwa dari kelompok-kelompok yang mengikuti hawa nafsu mereka, pemikiran-pemikiran menyimpang dan juga kelompok-kelompok ahlul bidah. Nah, itu keluar di situ. Semuanya. Kalau yang dimaksud adalah makna dalam artian makna yang khusus. Jadi tersingkir semua kelompok-kelompok ahlul bidah yang lain. Berbagai kelompok-kelompok yang lain. Kal khawarij wa jahmiyah wal murji'ah wa syi'ah ghairihim min ahlul bidah. Ya, semuanya. Ahlul bidah, kelompok ahlul bidah yang mereka mempunyai label-label tersendiri, nama-nama, ya. Dengan menisbahkan diri mereka kepada paham-paham tertentu, maka mereka keluar dari makna ahlu sunnah dalam artian yang khusus, dalam artian yang khusus. Taib. Hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang makna lafaz ahlu sunnah ini. Fayaqul, dia mengatakan, falafdu ahlu sunnah yuradu bihi man athbata khilafas salasa. Ya, kadang-kadang maksud lafaz ahlu sunnah itu digunakan untuk orang yang mempercayai, yang mengakui tiga khalifah yang awal. Maka termasuk ke dalam ini filabdu ahlu sunnah semua kelompok-kelompok kecuali Rafidah. Waqad yuradu bi ahlul hadis wa sunnah mahdhah. Dan kadangkala dimaksud dengan ahlu sunnah itu adalah ahlul hadis, orang ahli hadis dan sunnah secara khusus, ya. Maka tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan dia mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk dan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari akhirat. Dan mengimani takdir dan lain demikian dari persoalan-persoalan dikenal dalam keyakinan ahlu sunnah wal hadith. Ya, ahlul hadith wal sunnah. Baik, itu dependisi penggunaannya. Ya, penggunaannya kelafat ahlu sunnah, ya, di kalangan para ulama menggunakan lafad dan makna dari ahlu sunnah tersebut. Wa ma khalafa syai'an min dzalika ada min ashabil bid'ah wa lam yakun sunniyan. Jadi siapa yang menyelisihi dari pokok-pokok akidah dari hal itu, ya, maka dia akan, ya, menyelisihi perkara-perkara dari mengatakan beriman dan dalam hal-hal sifat Allah SWT atau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk atau meyakini Allah tidak akan dilihat di akhirat atau tidak percaya dengan takdir. Barang siapa yang menyelisihi hal itu, maka dia termasuk dari ahl bid'ah yang mengingkari Allah tidak dilihat di akhirat umpamanya. Sedangkan ahlu sunnah meyakini Allah bisa dilihat di akhirat kelak dalam surga. Kemudian juga bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia menyelisih akidah ahlu sunnah jemaah dan persoalan tersebut, maka dia bukanlah seorang sunni. Ya. Dengan hal inilah bida hakama imam ahlu sunnah duna munazi' al-imam Ahmad bin Hanbal. Haitsu qala fi muqaddimah kitabi sunnah. Beginilah penjelasan imam ahlu sunnah. Ya. Yang tidak ada lagi perselisihan tentang keimaman beliau dalam sebagai imam al-sunnah jamaah. Dalam mukaddimah kitabnya, kitab sunnah, dia menyebutkan hadhi madzhab ahli ilmi wa ashabil athar. Ini adalah pandangan para ulama dan para ahli athar. Ini orang-orang yang mengikuti sahabat Rasulullah SAW. Wa ahli sunnah dan ahli sunnah al-mutamasikina bi'urwatiha. Benar-benar orang berpegang dengan tali sunnah itu. Ya, al-ma'rufina fiha al-muqtadi bihim, yang dikenal dengan sunnah itu dan mereka yang benar-benar jadikan tauladan dalam persoalan itu dalam memegang sunnah. Miladun ashabin Nabi SAW, semenjak dari zaman sahabat Nabi SAW ila yaumina hadha, sampai hari ini kata Rasul, sampai hari ini kata Imam Ahmad. Itulah ahlu sunnah. Ya, orang-orang yang betul-betul ya, berpegang teguh dengan sunnah sampai hari ini, itu adalah al-sunnah semenjak dari masa sahabat sampai hari ini, kata beliau. Dan beliau ingin menjelaskan akidah, pandangan para ulama-ulama, washabil athar, dan al-sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, yang mereka menjadikan kudwah oleh umat semenjak masa sahabat sampai hari ini, kata beliau. Dan aku menemui di atasnya para ulama-ulama Hijaz, ulama Syam dan lain-lainnya. Ya, paman khalafah Syam min hadil madhaib. Barang siapa yang menyelisih dari berbagai pokok-pokok akidah yang beliau bahas dalam kitab ini, kata beliau, au ta'ana fiha, atau menyalahkannya, au abaqa ilaha, atau menyalahkan atau mengkritisi orang mengimaninya, bahwa mukhalifun mubtadi'un, maka dia adalah sebagai orang yang menyelisih sunnah dan sebagai pelaku bid'ah, wa kharij anil jama'ah, dan telah keluar dari jama'ah ahlu sunnah, ya, zailun an mahaj sunnah, telah menyelisih manhaj sunnah, wasabil haq, dan jalan yang benar. Nah, ini di sini Imam Ahlu Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan ketika beliau di mukaddimah kitabnya Sunnah, siapa mereka Ahlu Sunnah, dan beliau menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlu Sunnah yang ada dalam kitab beliau. Maka beliau mengatakan apa yang beliau jelaskan dari pokok akidah Ahlu Sunnah yang ada dalam kitab beliau As-Sunnah itu adalah yang beliau temui para ulama-ulama di masa beliau, dan juga yang beliau dapatkan dari ulama masa beliau, riwayat-riwayatnya dari sahabat dan orang-orang yang menyelisihi atau menyalahkan atau mengkritisi pemahaman-pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama tersebut, sungguh dia telah menyelisih sunnah dan keluar dari jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ia menyebutkan akidah Ahlussunnah alladzi saqa ya Syaikhul Islam Taimiyah fi ma taqaddam tarfan minhu, yang telah dinukil ya penggalannya oleh Syaikhul Islam Taimiyah sebelumnya. Idan ahlu sunnah adalah mereka, pertama adalah sahabat Nabi SAW. Itu adalah ahlu sunnah, sahabat Rasulullah SAW. Li'anam talaqqau anhu mubasyaratan. Karena mereka lah yang langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Umurul atiqad, yaitu perkara-perkara keyakinan. Sebagaimana baidon mereka dan langsung menerima perkara-perkara ibadah. Jadi mereka yang ahlu sunnah pertama adalah para sahabat Nabi SAW. Karena mereka langsung menerima keyakinan dari Rasulullah SAW dan juga pelajaran-pelajaran tentang ibadah. Fahum a'raful khalqi bisunnati nabihim. Mereka adalah manusia yang paling tahu, yang paling mengerti dengan sunnah Nabi mereka. Wa'atba'alaha mimbaja ba'dahum. Dan orang yang paling menjalankan sunnah dibanding dengan orang-orang setelah mereka. Yang kedua ahlus sunnah itu adalah at-tabi'un lahum bi'ahsanin. Jadi siapa mereka lagi? Adalah orang-orang tabi'in, para tabi'in. Pengikut, yaitu murid-murid para sahabat. Orang yang mengikuti, yang belajar kepada sahabat disebut tabi'un, ya, al-muktafuna asarahum fi kulli asrin wa misrin, ya, orang-orang yang mengikuti jalan mereka di setiap wilayah dan di setiap waktu, sepanjang waktu. Wa ala ra'sihim ahlul hadis wa asar, yang lebih di depan itu adalah, ya, adalah ahlul hadis wa asar, pada ahli hadis, ahli asar, orang-orang yang benar-benar paling teguh dengan sunnah dan pandangan para sahabat Rasulullah SAW. Alladzina qalu ilaina sunnata Rasulullah SAW, mereka lah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah SAW. Wa mayyazu sahihaha min saqimiha, mereka pula lah yang menjelaskan kepada kita mana yang sahih dan mana yang lemah, mana yang cacat, ya, dan mereka mengamalkannya dan meyakini apa yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Nah, itulah mereka ahlu sunnah. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hazm ketika mereka Ibnu Hazm menjelaskan manhum ahlu sunnah, siapakah mereka ahlu sunnah? Ahlu sunnah alladzina nadzkuruhum ahlul haqqi, ya. Ahlu sunnah yang kita sebutkan ini adalah yang mengikuti kebenaran, wa man adahum, dan orang selain mereka apa ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah menurut Ibnu Hazm. Fa innahum as-sahabah. Jadi siapa ahlu sunnah itu? Sahabat. Wa kullu man salaka nahjahum, dan orang mengikuti manhaj mereka, min khiyar tabi'in, daripada ulama-ulama, ya, generasi pilihan dari kaum tabi'in, summa ashabil hadis, kemudian para ulama-ulama hadis, wa man tabi'ahum minal fuqaha, dan siapa yang mengikuti mereka dari kalangan ahli fuqaha, fikih, jilan pajilan, generasi demi generasi, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Wa man iqtada bihim, dan orang menteladani mereka, minal awami, dari masyarakat umum, fi syarqil ardi wa gharbiha, baik di bagian timur maupun di bagian barat, rahmatullah alaihim. Jadi Ibnu Hazm menjelaskan siapa ahlu sunnah itu, ya, yang mereka adalah orang yang disebut sebagai ahlul haqqi, dan selain mereka disebut adalah orang ahlul bid'ah, sesungguhnya mereka adalah, kata Ibnu Azam, sahabat Nabi SAW. Dan orang yang berpegang teguh dengan manhaj mereka. Tentu hal ini tidak asing, ya, sebetulnya. Dalam akidah mereka bagaimana, dalam ibadah mereka bagaimana, tentu hal ini dapat diketahui ketika mempelajari kitab-kitab hadis, mendalami kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama-ulama, ya, dengan memakai sanad ataupun tidak, dan tentu dengan menukilkan dengan sanad-sanad yang sahih dari para ulama-ulama sebelumnya. Nah, wa kullu man salaka nahjahum, orang yang mengikuti manhaj mereka dari para ulama tabi'in, kemudian para ahli hadis kata beliau, dan orang yang ikuti mereka dari kalangan para fuqaha generasi demi generasi sampai masa kita ini. Jadi ahlus sunnah itu bukan terbatas sebagaimana anggapan sebagian orang adalah hanya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ya, ini suatu penjelasan yang sangat ngawur secara historis, baik secara pengertian lugawi maupun maknawi syar'i, istilahi, sangat ngawur sekali jika hanya dikatakan orang yang tidak Asy'ariyah ada dianggap orang yang tidak ahlus sunnah, padahal paham Asy'ariyah itu datang setelah, ya, jauh setelah masa para salafus saleh, itu pada abad yang ke-4 Hijriah, karena Abul Hasan Asy'ari adalah lahir pada 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Maka banyak sekali ulama sebelum dia yang telah mengarang, bahkan semasa dan beliau pun, senior-senior beliau seperti Al-Ajurri, Ibnu Khuzaimah, Al-Lakai, dan Khalal, dan lain para ulama telah menulis kitab akidah tentang ini, termasuk Imam At-Tahawi. Baik, jadi ahlus sunnah itu, ya, tidak sebagaimana yang diaku oleh sebagian kelompok, lalu menuduh orang-orang lain sebagai kelompok yang sesat, ya, karena tidak sepaham di dalam masalah pemahaman tauhid asma sifatnya. Kemudian berikutnya adalah perselisihan-perselisihan dari antara kelompok dalam merebut gelar ahlus sunnah. Ya, tanazu' tawaif hadzal laqab. Berebut-rebutnya untuk mengambil nama ahlus sunnah ini. Ya, ingin istilahnya dipatenkan oleh mereka, ya. Lama kana sunnahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ala ma kanu alaihi minal huda. Takala ahlus sunnah itu adalah mereka orang yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikuti mereka, ya. Ala ma kanu alaihi, sebagaimana apa yang mereka berada di atasnya dari petunjuk. Dan ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang sataftariqu ahlil ummah ala 73 firqah. Akan terpecah belah umat ini 73 golongan, kulluha fin nar, semuanya di neraka, illa wahida, kecuali satu. Ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana kelompok yang selamat berkat najiyah yang satu itu, ma'ana alaihi washabi, itu orang yang berkeyakinan, mengamalkan, ya, berilmu, dan berdakwah sesuai dengan aku yang ada di atasnya dan para sahabatku. Kemudian juga ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis Ibar bin Sariyah, fa'inda umayya'ish minkum, fa'istara khtilafan kathirah, semua siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Rasulullah menegaskan, pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, ya, al-mahdiyyin setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali sebetulnya dalil-dalil, kemudian ungkapan Ibnu Mas'ud, ungkapan Huzaifah Ibnu Yamani dan lain-lain para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa untuk selamat dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyelisih paham, ya, menyelisih paham Islam yang benar, adalah yang mengikuti manhaj para sahabat dan keyakinan mereka. Baik. Wujida katsirun min at-tawa'if anna an-najah la takun illa liman kana 'ala man kana 'alai li qouli sallallahu alaihi wasallam, maka telah banyak kelompok-kelompok bahwa keselamatan tidaklah akan diraih kecuali orang yang menjalankan seperti keyakinan yang diimani oleh para sahabat Rasulullah SAW. Hadis iftirak yang telah kita sebutkan tadi, yaitu ma'ana alai washabi, orang yang menjalankan, yang berkeyakinan sesuai dengan aku yang ada di atasnya dan para sahabatku. Baik, lama kan dalam kadar ini idak itu min tawaib. Tak kala demikian halnya, banyak sekali kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa mereka lah ahlus sunnah dan mereka lah firqatun najiyah, mereka ahlul haq, ya, dan watasamma ba'du bi ismi ahlus sunnah. Sebagian kelompok mengaku mereka adalah mengaku sebagai ahlus sunnah. Hal ini dijelaskan Syaikhul Islam Taimiyah ketika menjelaskan tentang berapa macam itu aliran-aliran, ya. Fakatsir minan nasi yukhbir an hadhil al-firaq bihukmi dhanni wal hawa. Kebanyakan dari manusia menghukum, memberikan hukum terhadap kelompok-kelompok ini dengan prasangka dan hawa nafsu. Fajala ta'ifatahu wal muntasiba ila matbu'ihi muwali lahu hum ahlus sunnah. Sehingga mengatakan kelompoknya yang masuk, yang menisbahkan diri kepada orang yang diikutinya dan berloyal kepada kelompoknya, mereka mengatakan mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Dan menjadikan orang yang menisbahkan kelompoknya, mereka adalah ahlul bidah. Qala wa hadha dalil mubin. Ini adalah suatu kesesatan yang nyata. Fa inna al-haqqi was sunnah la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah SAW. Sesungguhnya ahlul haqqi was sunnah itu mereka tidak punya tauladan yang diikuti secara total dan formal kecuali Rasulullah SAW. Ya, adapun ulama diikuti pendapatnya bila sesuai dengan ya sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kita hanya mengikuti Rasulullah SAW secara mutlak? Karena Rasulullah SAW la yantukanil hawa in huwa illa wahyuha, karena beliau menyampaikan segala yang diwahyukan Allah kepada beliau. Adapun ulama selain Rasulullah SAW memiliki peluang untuk keliru dan salah. Ya, sebenarnya perungkapan Imam Malik, kul yukhadu min qawli yuradu ila sahibu hadal qabar au illa Nabi SAW. Setiap orang berhak untuk diterima, diambil pendapatnya, ditolak atau diterima pendapatnya, ya, diterima atau ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Itu ya mutlak wajib terima pendapatnya karena beliau adalah Rasulullah yang mendapat wahyu dari Allah SWT. Fawaladhi yajibu tasdiqu fi kulli ma akhbar. Satu yang dia hanya Rasulullah SAW yang wajib kita percaya dalam segala apa yang dia beritakan dan mentaati dan segala apa yang diperintahkan. Adapun selain Rasulullah SAW tidak, harus dicek apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Walaysa hadhil manzilah li ghairihi minal a'immah. Kedudukan seperti ini tidak pantas bagi siapapun dari para ulama. Bal qul yukhadhu min qawli wa yutrak. Tetapi setiap selain Rasulullah SAW berhak diambil dan ditinggalkan pendapatnya, ya. Illa Rasulullah SAW kecuali Rasulullah SAW. Barang siapa menjadikan seseorang selain Rasulullah SAW man ahabbaha wa wafaqahu, menjadikan orang yang cinta dan mengikutinya karena min ahli sunnah, itulah yang dianggap ahli sunnah wal jamaah. Wa man khalafahu, dan orang menyelisihi imam tersebut atau tokoh tersebut dianggap ahli bida'ah. Kama yujad zalika fi tawa'ib min itiba' al-a'immatil kalam, cuman terdapat hal itu di dalam pengikut-pengikut kelompok ahli kalam, ya, dan lain sebagainya. Karena min ahli bid'ah wa dalala wa tafarruq, maka dialah termasuk orang ahli bid'ah dan ahli yang sesat dan pecah belahan, yang membuat perpecah belahan. Jadi kalau ada orang menjadikan selain Rasulullah SAW ya menjadi panutan mutlak, kalau tidak mengikuti dia dianggap adalah sesat, salah, keliru, ya, kemudian ahli bid'ah, ini tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk kita tegakkan, untuk kita jadikan semantutan mutlak, ya, yang pendapat diterima segala pendapatnya, dibenarkan segala berita yang dia bawa, ditaati segala perintahnya, tidaklah layak dan tidak boleh hal itu kita lakukan kecuali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqul ta'ibatan tadai annaha firqatun najiyah. Berbagai kelompok mengaku dialah kelompok yang firqatun najiyah, wa anal haqqa ma'aha, mengaku bahwa kebenaran itu bersama dia. Fa Syiah Imamiyah Ar-Rafidhah, ya. Syiah Imamiyah Ar-Rafidhah pun menjadikan firqah Najiyah, ya, menjadikan menganggap mereka adalah firqah Najiyah dan lainnya adalah kelompok yang sesat. Wa anahiyal musyari ilaiha fil hadis tibaq, dan juga mengaku mereka bahwa hadis yang tadi sebut ma'ana al-ashabi adalah maksud adalah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Sebenarnya yang dinukil oleh seorang ulama mereka, Ibnu Mutahhir, ya, Ibnu Mutahhir dari syekhnya Nasir Nasiruddin Tusi, ya, seorang ulama Syiah Ar-Rafidhah, ketika ditanya tentang berbagai aliran-aliran, ya, bahasna anha wa an raqulu Rasulullah SAW, dia berkata, kami telah membahas dan mencoba mencari dari ungkapan Rasulullah SAW, yaitu tentang hadis, hantar panjabalah umat ini 73 golongan, semuanya di neraka, kecuali satu. Ya, dan selainnya di neraka, kecuali satu yang selamat dari api neraka. Wa qad ayyana alaihi salam firqa najiyah al-halika fi hadisin akhar, sahih muttafaqun alaihi. Ya, sungguh Rasulullah SAW telah menjelaskan, kelompok yang selamat, ya, dan kelompok yang melenceng, yang binasa dalam hadis yang muttafaqun alaih katanya. Itu dia sebutkan hadisnya oleh Syiah ini, Nasir bin Tusi menyebutkan, "Mislu ahli baiti kama sili safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhalafa an arah." Gharik, ya, gharik sebetulnya. Ya, dia membuat sebuah hadis palsu, ya, perumpamaan ahli baiti, ya, ahli bait itu adalah seperti katanya kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang naik dia akan selamat, barang siapa yang tertinggal, ya, yang tidak menyelisihi, yang menyelisih dia akan tenggelam. Maka dia mengaku orang Syiah Rafidhah ini, firqah Najiyah adalah firqah Syiah Rafidhah Imamiyah. Lianum bayau, yan bayanu jami'al mazhab. Menurut mereka karena mereka berbeda dari semua kelompok yang ada. Semua mazhab yang lain qad istaghfir usul aqaid, karena kelompok-kelompok lain ada hal-hal yang mereka itu bersamaan dalam usul-usul akidahnya. Kemudian dibantah oleh Syaikhul Islam ya dengan bantahan yang sangat kuat dengan 8 jawaban ya. Yaitu waqad bayyana al-wajhul khamis, dan beliau menjawab dalam sisi yang kelima bahwa pengungkapan Rasulullah SAW dan hadis iftirakan iftirakan najiyah ala makan al-mithl ma'ana alaihi al-yawm ashabi, yang benar bukanlah ahl bait yang disebut adalah ma'ana alaihi ashabi, yaitu bahwa Rasulullah mengatakan orang yang meyakini mengamalkan Islam sesuai yang aku jalankan di atasnya, berada di atasnya hari ini dan para sahabatku, dan yang lain adalah humul jamaah. Ini adalah menyelisihi paham Syiah Rafidhah ya, wa yaqdi annahum kharijuna an firqa najiyah, menunjukkan bahwa mereka adalah bukan kelompok yang selamat dari neraka. Dan mereka adalah orang-orang yang milisi jamaatul muslimin, karena mereka mengkafirkan para ulama-ulama dari Ahlussunnah itu, terutama adalah para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, dan mereka pula mengkafirkan para ulama-ulama ya yang lainnya. Nah, ini jawaban untuk membantah ketika ada kelompok-kelompok yang mengakui bagaimana mereka bisa dikatakan Ahlussunnah sedangkan mereka menganggap Abu Bakar dan Umar itu bagian dari Ahlussunnah. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa Syiah Rafidhah Imamiyah adalah manusia yang paling jauh dari ya dari manhaj sahabat, dari apa namanya, mentolerai para sahabat Nabi SAW, dan orang mereka yang paling sangat bodoh dengan sunnah Rasulullah SAW ya, dan mereka wa'adahum li ahlihi min ashabi Rasulullah SAW, dan mereka adalah orang yang sangat memusuhi ya sahabat Rasulullah SAW dan para ulama-ulama kaum muslimin. Summa bayana wasfal warid fi hadis la yantabiqu ila ala al-sunnah. Adapun sifat yang disebut tentang sifat al-sunnah dalam hadis tersebut tidaklah mungkin diterapkan kecuali bagi al-sunnah, mereka-mereka mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Dan humul ladina ala makan ala Rasulullah SAW wa hum ahlul jama'ah aladina ma'afaraku dinahum wa kanu syian. Dan mereka lah benar-benar menjalankan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mereka lah ahlul sunnah wal jama'ah, dan mereka bukanlah orang-orang yang berusaha memecah belah agama ini dan menjadi berkelompok-kelompok. Baik, karena sudah azan, ya sebetulnya masih ada penjelasan-penjelasan bantahan bagi untuk orang Syiah yang mengaku mereka ini bagian sebagai ahlu sunnah yang dibantah oleh Syaikhul Islam Taimiyah dalam beberapa jawaban. Baru jawaban yang tadi yang ditalkhis adalah jawaban kelima. InsyaAllah jumpa yang akan datang, kita akan jelaskan jawaban-jawaban lain bantahan terhadap orang Syiah yang mengaku mereka adalah ahlu sunnah. Demikian pula nanti bantahan terhadap orang Mu'tazilah. Demikian pula bantahan nanti terhadap orang Ansyairah. Jadi ini akan setiap kelompok yang mengaku sebagai ahlu sunnah jamaah akan kita tunjukkan apakah benar pengakuan mereka tersebut atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, berikutnya kita silakan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Ali Musri SM Jamputra MA yang sudah menonton tadi edisi Rabu 21 Oktober. Mendengar azan dulu, Ustaz? Nah, kita jawab azan dulu. Thank you. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta yang bergabung via Zoom yang ingin bertanya secara langsung kepada guru kita. Kami persilakan dengan menekan tombol raise hand atau fitur angkat tangan. Kami persilakan bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand atau fitur angkat tangan. Baik, sepertinya nggak ada set. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan pertama datang dari Bismillah Ustadz, mau bertanya, orang yang melakukan syirik besar dihukumi kafir. Hukum kafir di sini kafir perbuatannya atau kafir personalnya? Karena kan ada dua macam takfir. Syukron. Sekian Ustadz. Taib, setiap seorang muslim jatuh ke dalam perkara yang hal-hal yang disebutkan dalam dalil Al-Quran pelakunya adalah kafir. Langkah pertama adalah pengkafiran terhadap secara mutlak, bukan muayyan, bukan personalnya. Barang siapa yang sujud ke kuburan punya adalah kafir, siapa yang meminta-minta kuburan adalah kafir, makanya karena dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang meminta-minta ke pohon atau ke lurah, mengantar sesajian, selama macam perbuatan-perbuatan syirik demikian, menyembelih kepada penghuni kuburan, kepada jin, selama macam merupakan kesyirikan. Nah, ini adalah perbuatan syirik, dihukum perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Tapi apakah pelakunya dikeluarkan dari Islam? Nah, itu diproses oleh ulama. Ya, setiap orang jatuh kepada kesyirikan, melakukan sebuah tindakan membawa kepada kekufuran, pengkafiran secara personalnya itu diserahkan kepada penegak hukum. Ya, kalau dalam aturan Islam adalah para ulama, ar-rasyikhul mu'lim atau qadi, itu yang berhak. Karena di dalam pengkafiran secara personal harus, ya, atau secara muayyan harus terlengkapi syarat-syarat takfir, kemudian juga tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Jadi ada syurut wa mawani' takfir namanya. Ada perkara-perkara yang sebagai syarat baru seorang itu bisa dikafirkan. Kemudian ada pula hambatan-hambatan yang itu bila terdapat pada orang tersebut dia tidak dikafirkan. Nah, ini harus dipahami. Yang mampu menegakkan hujjah, menjelaskan hal itu adalah para ulama, bukan para tabul ilmi yang mungkin dia dalam penjelasannya tidak sempurna ataupun dia tidak memahami masalah secara lebih detail, maka yang berhak menghukum menjelaskan hal itu adalah para ulama dan para ataupun qadi ataupun hakim yang dipercaya oleh negara. Tidak seenaknya setiap orang mengkafirkan orang lain secara personal, tapi perbuatannya dikafirkan, perbuatannya dianggap itu perbuatan kufur. Iya. Jadi kalau seandainya setiap orang mudah menuduh orang kafir, ya setiap orang yang berselisih dengan orang lain karena dia ingin menjatuhkannya atau menghukumnya, ya bisa saja menuduh dengan sembarangan, ya dia kafir. Oleh sebab itu dalam Islam menuduh orang seorang kafir itu sangat berat resikonya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan jika ya man qala lil akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Orang menuduh saudaranya kafir, maka kalimat tuduhan itu yaitu terbukti pada salah satu orang keduanya. Jika tidak seperti dia tuduh orang yang dituduhnya, maka kalimat itu kembali pada si yang mengucapkannya. Nah, ini bahayanya. Di dalam hukum Islam, jika seorang menuduh orang seorang kafir, maka dia harus bisa membuktikan kalau tidak dia akan mendapat hukuman sebagai hukuman seorang pembohong, ya, maka dicambuk 80 kali. Ya, ini hukuman bagi orang-orang yang berbohong yang tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami berikan kepada ikhwah dan ikhwan dan akhwat yang bergabung bersama kami yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan dengan menekan tombol raise hand. Pada teman-teman yang bergabung via Zoom yang ingin bertanya, kami persilakan dengan menekan tombol raise hand atau fitur angkat tangan. Oh, tidak ada setback. Pertanyaan selanjutnya datang dari Naila Maufiro. Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hadis 73 golongan yang selamat hanya satu dianggap sebagai kelompok yang mengklaim kafling surga? Barakallahu fikum. di sini mengkapling surga tidak ada seorang pun yang berhak, ya, mengkapling surga itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW saja pun tidak mengkapling bagi siapapun surga itu. Malah beliau mengatakan, ya, ketahuilah oleh kalian dalam sabdanya, seseorang kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Ya, wala anta ya Rasulullah, wala ana illa intaragaman Allah bi rahmatihi wa fadli. Ya, kecuali tidak sekalipun saya tidak masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat dan keutamaan yang Allah berikan. Nah, itu jelas. Dan kemudian ketika kita mengatakan golongan selama itu satu, itu mengkapling, dan itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan ciri ahli surga itu. Rasulullah yang berikan, dan itu tuntunan dalam Islam. Kalau dia mengatakan yang mengkapling, itu Rasulullah mengkapling seperti itu, bukan kita. Rasulullah yang memberikan tuntunan, menjelaskan siapa yang selamat dari api neraka. Cuman kembali perlu dipahami bahwa maksud dari 73 golongan itu, pendapat yang rajih para ulama adalah itu pengikut dan umat Islam yang beriman, tetapi tidak kafir. Jadi 73 golongan itu berarti mereka keluar dari Islam. Bukan kelompok yang keluar dari Islam. Adalah kelompok umat Nabi Muhammad SAW yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, tapi tidak sampai pada tingkat mengkafirkan. Maka oleh sebab itu, ummah di situ, menurut pendapat ulama yang menjelaskan maksud hadis itu, ummatul ijabah. Umat yang telah masuk menjawab panggilan Islam, yang dia sebagai seorang Muslim. Maka di situ tidak masuk neraka di situ pun bukan berarti mutlak setiap pelaku bid'ah menjadi ahli neraka, karena bisa saja bid'ah-bid'ahnya ya tidak sampai pada tingkat yang mengkafirkan, atau ada amalan yang membuat dia diampuni. Di masalah menghukum setiap pelaku bid'ah menjadi ahli neraka secara umum sama dengan menghukum pelaku dosa secara umum. Kita mengatakan orang yang makan riba adalah ahli neraka, penghuni neraka. Orang yang mencuri ahli neraka, iya, kita katakan demikian. Tapi itu hukum umum. Adapun secara personal, orang tertentu, perorangan, ada seseorang tetangga kita mencuri. Itu tidak bisa kita katakan, ini penghuni neraka. Enggak begitu kita katakan kepada dia. Ya, atau ada tetangga kita yang bermuamalah dengan riba. Ya jelas penghuni neraka, dia secara artis, secara keharaman riba. Tapi dia personal tidak kita kan ahli neraka, tidak bisa kita panggil dengan itu. Atau bisa kita katakan dia sudah pasti masuk neraka, tidak bisa kita katakan demikian. Ya, ini ya bedanya. Jadi hukum di situ hukum umum, bukan hukum setiap, tetapi adalah hukum umum itu adalah peringatan untuk bahayanya menyelisihi petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi maka para ulama mengatakan jika mereka para pemecah belah agama yang 73 golongan itu, yang 72 golongan itu, jika masuk neraka, bukan berarti mereka kekal dalam neraka. Tapi mereka akan mendapatkan azab di dalam neraka sesuai dengan penyimpangan mereka. Ya, dan setelah mereka bersih dari dosa mereka, mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan tentang 73 golongan, hadis 70 golongan. Bukan di situ makna takfir. Bukan makna takfir mereka keluar dari Islam. Bukan itu maksudnya. Ini yang pemahaman yang keliru selama ini. Dipahami oleh orang bahwa artinya 70 golongan itu artinya adalah keluar dari Islam. Ini pemahaman yang sangat tidak pernah dijelaskan oleh para ulama kita. Yang sangat menyimpang dari pemahaman para ulama kita. Jadi 73 golongan itu adalah umat Islam. Yang mereka dihukum masuk neraka bukan berarti mereka kekal dalam neraka. Seperti para pelaku bid'ah yang tidak sampai pada tingkat mengeluarkan mereka dari Islam. Demikian pula hal-hal yang lain seperti kita katakan di pelaku maksiat. Semua pelaku maksiat baik mencuri, berzina, merampok, ya, membunuh itu ahli neraka. Iya, secara umum. Tapi kalau ada seseorang yang membunuh, lalu kita tidak bisa mengatakan ini ahli neraka ini. Tidak bisa. Tapi perbuatannya, iya kita hukum. Jadi malah sebetul di akidah al-sunnah jamaah, tidaklah menfonis seseorang ahli neraka atau ahli surga, kecuali yang ada dalil pasti. Kecuali yang ada dalil dari ada Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW, seperti yang diponis masuk neraka, seperti Abu Lahab, tampaknya ada Abu Lahab, Fir'aun, ya, Qarun, ya, itu jelas-jelas itu. Seperti yang dipanis masuk surga oleh Rasulullah SAW adalah Uqasha atau siapa lagi? 10 sahabat yang disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abu Ubaidah, Mujarrah, Sa'd bin Waqqas, Yazid bin dan lain-lainnya pada sahabat yang 10 orang itu disebutkan, ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kemudian juga para sahabat seperti Uqasha, ya, itu juga itu dipercayai dan sudah dapat dipastikan dia menjadi ahli surga itu. Kalau ada dalil dari hadis Rasulullah SAW ataupun ya Al-Qur'an, ya. Adapun orang selain mereka, walaupun bagaimanapun ketakwaannya, bagaimanapun kesolehannya, kita tidak bisa memvonis dia, wah ini pasti masuk surga, enggak. Cuman sebenarnya akidah usulnya yaitu ya khafu alal musi wa yarju lil muti. Jadi orang yang berbuat ketaatan kita berharap dia sebagai ahli surga, orang yang berbuat kemaksiatan kita takut dia akan menjadi ahli neraka. Nah, kita mendoakan ya orang yang melakukan ketaatan agar dia istiqomah dalam ketaatannya, orang yang melakukan maksiat kita doakan agar dia bertobat dari kemaksiatannya. Wallahu a'lam bisawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya datang dari Nuha Fauziah. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, apakah ada ilmu yang boleh kita ambil dari seorang guru yang bukan ahlu sunnah? Jika ada, ilmu apa saja, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, para ulama semuanya ini diambil dari istinbat dari menerima riwayat al-bid'ah. Ulama sepakat bahwa ahlul bid'ah riwayatnya mardudah. Belajar kepada ahlul bid'ah itu sangat berbahaya. Tidak boleh, secara asalnya tidak boleh. Itu asalnya. Cuman ulama mengecualikan dalam beberapa kondisi. Pertama, jika sebuah ilmu itu tidak berkenaan dengan bid'ahnya dia. Seperti kalau ahlul hadis, boleh meneruat ahlul bid'ah, kepenting hadis yang diriwayatkannya tidak berkenaan dengan bid'ah yang diyakininya. Nah, jadi kalau ilmu yang kita mau pelajari al-bid'ah, ilmu itu tidak bersentuhan dengan bid'ah yang dia lakukan atau dia yakini. Syarat yang kedua adalah dia tidak mengajak ke bid'ahnya. Nah, ini semua juga syarat ahli hadis juga. Disama seperti itu. Dia tidak mengajak kepada bid'ah. Memang mungkin tidak ilmu yang kita pelajari tidak bid'ah yang terdapat pada dia, tetapi dia mengajak kepada bid'ahnya, ini juga tidak boleh belajar. Ya. Kemudian syarat yang lain, tidak ada ulama ahlussunnah yang pakar yang memiliki ilmu seperti itu. Nah, tentu ilmu yang dimaksud di sini ada ilmu yang tentang ilmu usul, ilmu yang labut, yang harus kita miliki. Tapi kalau ilmu-ilmu yang tidak sebuah hal yang wajib untuk dipelajari, ya, kemudian dia ahli dalam bidang itu, ya kita juga tidak harus belajar kepada mereka. Ya, lebih selamat ya untuk tidak belajar kepada mereka. Jadi ada ilmu yang sangat penting, namun tidak ada orang Ahlussunnah mengajarkannya. Kemudian ilmu tidak berkenaan dengan bid'ah mereka. Kemudian juga dia tidak mengajar pada bid'ahnya. Ini syarat-syarat yang diterapkan oleh para ulama ketika bolehnya mengambil ilmu daripada al-bid'ah. Syarat utamanya tidak terdapat ulama alim yang seperti dia dalam masalah ilmu yang dia miliki. Yang kedua, ilmu itu tidak berkenaan dengan bid'ah yang dia yakini. Yang ketiga, dia tidak menyeru kepada bid'ahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kita buka pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apabila ada orang yang berkata, sholat itu harus mendatangkan hati. Jika belum bisa melakukannya, lebih baik gak usah sholat. Bagaimana itu, Ustaz? Bagaimana ibadah yang diterima Ustaz? Barakallahu fikum. Taib, sholat memang harus khusyuk. Tapi bukan berarti tidak khusyuk harus meninggalkan sholat. Bukan begitu pengertiannya. Ya? Atau mengatakan Anda beribadah harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak usah ibadah. Bukan begitu maksudnya. Ini pemahaman yang dibawa oleh iblis. Ya, ini adalah was-was dari iblis, bisikan iblis. Jadi kalau kamu belum khusyuk untuk apa salat? Lah, karena khusyuk sesuatu hal lain, salat yang wajib sesuatu hal yang lain. Dalam salat wajib khusyuk, tapi bukan berarti kalau tidak khusyuk bukan berarti kita harus meninggalkan salat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, tidak menunggu kita sempurna dulu. Tidak menunggu sempurna dulu. Ya, tetapi kita harus belajar selalu berusaha untuk khusyuk. Bukan berarti selama saya belum khusyuk, saya belum bisa salat. Tidak perlu salat. Ini salah. Ini adalah cara iblis dalam menyesatkan, dalam membawa orang ke neraka. Jadi bagaimanapun kita tidak berikhlas. Kita beri dulu, berinfak boleh ikhlas. Lakukan infak itu. Upayakan saya akan ikhlas. Selalu didik kita dari kita. Kalau begitu kita tidak akan pernah ikhlas dan tidak akan pernah beribadah. Kapannya Anda akan belajar ikhlas? Kapannya Anda akan belajar khusyuk? Kalau tidak pernah salat. Ya, karena khusyuk itu tidak akan datang di luar sholat, umpamanya. Anda nggak pernah sholat, bagaimana akan datang khusyuk? Kalau begitu, Anda tidak akan pernah sholat sampai mati. Ini suatu cara, bisikan iblis untuk membuat orang, ya, sesat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah harus dilakukan. Maka ketika ulama mengatakan orang yang datang kepada dukun tidak terima sholatnya 40 hari, bukan berarti itu rukhsah boleh dia meninggalkan sholat, karena artinya dia sudah tidak dapat pahala lagi, kemudian dia nggak perlu sholat. Bukan begitu, karena dia wajib sholat. Karena dalam sholat itu ada hukum namanya sukutul wujub, ya, bebasnya dari tuntutan kewajiban dia. Tapi dapat pahala mungkin belum dia. Nah, itu beda. Jadi orang yang sudah melaksanakan sholat, hukum dosa dia meninggalkan sholat sudah tidak ada. Tidak ada. Tapi apakah dia mendapat pahala dalam melaksanakan sholat? Ah, di sini perbicaraan lain. Jadi makanya Rasulullah menyatakan ada orang yang sholat, dia dapat sholatnya separuh, ada yang seperempat, ada sepertiga, ada sepersepuluh. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan. Ya, keguguran kewajiban dari dosa yang wajib, yaitu tidak meninggalkan, sudah bebas dia. Ya, orang yang puasa, tidak ikhlas dalam puasanya dia. Dia sudah tidak terazab lagi dengan meninggalkan puasa. Karena dia melaksanakan puasa. Tapi dia tidak dapat pahala. Iya betul. Nah, gitu pula orang mengeluarkan zakat. Terpaksa dia, tidak ikhlas dia. Tapi dia mengeluarkan zakat itu, walaupun tanpa ikhlas dia. Dia sudah tidak berdosa lagi dengan sisi tidak membayar zakat. Tapi apakah dia mampu pahala? Nah, ini dia tidak mampu pahala karena dia tidak melakukan keikhlasan. Nah, jadi harus bedakan antara dua hal itu. Sedangkan dalam beribadah kita harus berlatih. Karena khusyuk itu tidak datang dari pertama salat. Khusyuk itu akan selalu bernuansa, akan selalu turun, naik turun lah. Seperti semangat kita dalam beribadah, keikhlasan juga begitu. Kadang-kadang kita sangat ikhlas, kadang-kadang ikhlas kurang, kadang-kadang sangat khusyuk, kadang-kadang khusyuk. Tentu hal itu selalu kita lakukan. Jadi khusyuk itu dapat bila kita sholat. Kalau tidak pernah sholat, jangan pernah berkhayal akan bisa khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita buka pertanyaan terakhir, Ustaz, datang dari Juraidah dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah bagi orang yang baru bertaubat, sedangkan pengetahuannya masih sangat minim, di mana kadang ia merasa imannya naik turun. Barakallahu fikum. Baik, ketika kita sudah ingin mencintai Allah dan Rasulnya, tentu kita akan berupaya untuk mencari jalan sampai ke situ. Pertama, jalan utamanya adalah berilmu. Mengetahui ke mana, ya, kalau Allah dikenal dengan sifat-sifat Allah yang begitu maha pengampun, maha penyayang, maha pemurah, ya, segala sifat-sifat yang sempurna akan timbul rasa cinta. Dan juga akan timbul dengan melihat nikmat Allah kepada kita. Betapa banyak nikmat Allah kepada kita, penglihatan, pendengaran, kesehatan, hati, jantung, semua diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan kenikmatan yang Allah beri kita dari atasnya. Akan timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sekali, ya. Kita banyak berdosa tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bertobat dan tidak menjatuhkan azab secara konyong-konyong kepada kita. Ini kita merasa benar-benar bersyukur kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pelajari. Kemudian dengan semakin sering beribadah, kita akan naik nilai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar bagaimana sejarah perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan kebenaran, berdarah-darah beliau dari sampai petunjuk ini, bagaimana ketaatan beliau kepada Allah, ya, perjuangan beliau, kemudian juga bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya? Sebenarnya di dalam hal dunia saja, ketika kita membaca biografi atau data seseorang, ya, melihat bagaimana banyak kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan dia berbuat kepada orang lain, banyak orang cinta pada dia. Bagaimana dengan Rasulullah SAW yang berbuat untuk umat manusia, membebaskan manusia dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan luar biasa. Maka ini akan timbul. Demikian pula dengan mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Jadi secara beransur-ansur, selalu pelajari masalah-masalah yang urgent terlebih dahulu, akidah, ya, meningkatkan keimanan kepada Allah, dengan itu akan menjadi ilmu keimanan kita, ilmu kita tentang akidah, ya, tentang rukun iman yang 6, didalami, dipelajari berbagai seluk-beluknya, dari situ akan timbul insyaAllah rasa cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran, kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.